Hey, mamaku sayang, aku mempunyai tiga orang pacar, Sunda, Batak dan Jawa, sama lincah dan sama genitnya. Yang Sunda pelayan toko, yang Batak anak Pak Gahade, dan yang Jawa babu. Hey hey, mamaku sayang, aku sudah tak sabar lagi menunggu. Cepat pilihkan menantu, mana saja yang mama setuju. Pelayan toko ya monggo, anak Pak Gade ye oke, babu juga ingki. Ku harap mama mengerti perasaanku, aku tak mau jadi perjaka tua ini. Maka dari itu cepat pilihkan ya mama, Sunda, Batak atau Jawa asal jago. Hei mamaku sayang, bukankah mama ingin cepat punya cucu? Ayo dong kawinkan aku, takut nafsu keburu membatu. Biar cepatlah jadi, baby produk sendiri, hasil kerja lembur. Mamaku sayang, aku sudah tak sabar lagi menunggu. Ayo dong pilihkan mantu, mana saja deh yang mama setuju. Pelayan toko ya monggo ma, anak Pak Gade ye oke men, babu juga. Ku harap mama mengerti perasaanku, aku tak mau jadi perjaka tua. Maka dari itu cepat pilihkan ya mama, Sunda, Batak atau Jawa asal jago. Hei mamaku sayang, bukankah mama ingin cepat punya cucu? Ayo dong kawinkan aku, takut nafsu keburu membatu. Biar cepatlah jadi, baby kau produk sendiri, hasil kerja lembur.